Setiap hari ku pantau dirimu, dari Instagram sampai ke pet kamu, dak dik duk kiat update kamu, semua pasti aku like. Aku nge-love-innya kamu, bukan postinganmu, bukan juga fotomu. Setiap hari ku pantau dirimu, dari Instagram sampai ke pet kamu, dak dik duk kiat update kamu. Selalu lihat update-anmu, dari Instagrammu sampai juga ke Facebook kamu, semua postinganmu aku kepoin dan aku like. Mau mention kamu tapi aku bingung bilangnya, bilang konnichiwa, ohayo, ayo si teru, arigato, atau bilang sarang heyo. Cuma kamu